Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan hadis ke-25. Hadis ke-25 dalam bab sabar, atau hadis ke-49 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala An-Nawawi rahimahullahu an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Terus menerus al bala', ujian-ujian menimpa mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Naam. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Terus menerus al-bala, ujian-ujian menimpa mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Fi nafsihi wa waladihi wa malih. Menimpa pada dirinya, anaknya, dan hartanya. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'atun. Sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala, wa ma'alaihi khati'ah, dan tidak ada padanya suatu kesalahan. Sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala, sehingga tidak ada padanya suatu kesalahan. Nukarrir, kita ulang hadis ke-25 dalam bab sabar. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-bala'u, terus menerus ujian-ujian menimpa mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Fi nafsihi wa waladihi wa malih. Menimpa pada dirinya, anaknya, dan hartanya. حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه, sehingga dia bertemu dengan Allah dan tidak ada padanya suatu kesalahan. Baik. Para hadirin sekalian dan para pendengar barakallahu fikum, hadis ini dikeluarkan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis Tirmidzi nomor 2401 dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang pertama di dalam Sahihul Jami' nomor 5815, juga dikeluarkan di dalam kitab beliau As-Sahihah nomor 2280. Baik. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, masih membahas tentang bab sabar. Setelah kemarin disebutkan keutamaan sabar, akan diberi oleh Allah balasan bidadari surga ketika orang itu mampu mengekang emosi kemarahan di saat dia mampu menumpahkan kemarahannya. Makanya sahabat radhiyallahu anhum datang meminta kepada Nabi wasiat. Dan di antara wasiat yang disampaikan oleh beliau kepada sahabat adalah la takhdab, jangan marah, yakni marah yang mazmum, marah yang tercela. Ya. Nah, sekarang Imam Nawawi akan membawakan sebuah faedah penting dalam bab sabar. Di antara keutamaan sabar di dalam yang hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalilun ala annal insana idza sabara wa ihtazaba al ajra indallahi kafarallahu anhu sayyi'atihi. Dalam hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin, merupakan dalil bahwa manusia yakni mukmin dan mukminah, bahwa manusia yang mukmin dan mukminah idza sabara, apabila bersabar, wahtasabal ajra, dan mengharap pahala di balik ujian. Nah, bersabar dan mengharap pahala di balik ujiannya. Nah, apa faedahnya? Fa inna dzalik, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, nah, kafarallahu anhu sayyiati, maka Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Baik, ini dalil bahwa seorang mukmin dan mukminah apabila bersabar dan mengharap pahala di balik musibah, itu akan mendapatkan keutamaan dihapus apa tadi, kesalahannya, kejelekannya. Nah, karena kita tahu para mukmin dan mukminah itu tidak lepas dari salah, baik salah kepada Allah, salah kepada manusia. Maka dengan adanya bala, seorang mukmin harus yakin pasti di balik ujian itu akan ada faedah. Nah, di balik perintah ada faedah. Ada perintah berjihad melawan orang-orang kafir yang melawan kaum muslimin. Ternyata Allah pilih ada yang mati syahid, ada yang berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya, ya. Ujian akan diketahui dengannya kejujuran. Oleh karena itu, ketika diuji dengan sebuah perintah, kita harus bersabar. Ketika diuji dengan sebuah musibah, harus bersabar. Disebutkan dalam surat Al-Anfal, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji dengan khair wasyar. Menurut khair wasyar, Ujian itu kadang bentuknya khair, kesehatan, kesuksesan, harta, kedudukan, kemudahan dunia, itu ujian. Wasyar dan kejelekan, kadang bentuknya sesuatu yang tidak baik, dirasakan tidak enak, sakit, kefakiran, pecekli, dan sekian banyak petaka. Ini ujian. Makanya kata Allah, wa ilaina turja'un. Semuanya orang diuji akan kembali kepada Allah hasilnya. Nah, maka harus bersabar. Nah, lalu saya akan menyebutkan beberapa macam bentuk bala ujian. Kata Syekh Utsaimin, "Idza usibal insan bibala'in fi nafsihi." Apabila seorang mukmin, ya, al-insan di sini ma'rifah, maksudnya mukmin, mukminah. Apabila seorang mukmin dan mukminah diuji, ada beberapa macamkah bentuk ujian itu? Tayyib, yang pertama, fi nafsihi. Bentuk dan macam-macam ujian-ujian yang menimpa orang mukmin dan mukminah, yang pertama, fi nafsihi, pada dirinya. Ya, pada diri orang tersebut, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ujian yang menimpa seorang mukmin dan mukminah itu banyak. Seperti apa? Rasa capek, letih, gundah, sedih, ya, semua ujian. Takut, cemas, itu ujian. Sebagaimana hadis yang sudah lewat dari Abu Hurairah, "Ma min muslimin yusibu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin." Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah, diberi ujian berupa mada, rasa letih, rasa capek, rasa sedih, rasa bingung. Sampai kata Nabi, wala aza. Demikian pula rasa sakit. Lalu Nabi menunjukkan bukti ujian yang menimpa diri seorang mukmin dan mukminah, rasa sakit itu digambarkan sakit yang kecil, hatta syaukah, munduru, sampai rasa sakit diakibatkan oleh duri. Pernah tertusuk duri? Antum lagi jalan, tiba-tiba ada duri, ada paku masuk ke kaki kita. Sakitnya luar biasa. Sekecil itu saja rasa sakit yang menimpa mukmin mukminah yang bertauhid tentunya. Ya, yang bertauhid itu kata Nabi, "Alla kaffarallahu biha khab min khotaya." Itu semuanya penghapus. Penghapus. Makanya wanita muslimah yang dia sabar menghadapi rasa sakit, tak kala melahirkan anaknya, sakitnya luar biasa, dinilai oleh Allah dengan mati syahid. Ya, maka apa dikatakan? Al-ajru ma'al masyakoh. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Nah, semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Maka kalau besar ujiannya, jangan mundur. Tapi kalau ada ujian, dihadapi. Tapi jangan nyari-nyari. Karena tidak akan sanggup kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Tapi kalau ada, hadapi. Yang kedua, kadang ujian itu kata mu'alif, au waladihi. Atau ujian itu menimpa mada anaknya. Bukan dirinya, menimpa anaknya sendiri. Sayyid, dia punya anak. Sayyid, qadarullah, anaknya itu diuji oleh Allah dengan rasa penyakit, sakit, atau sampai pada akhirnya itu mada berujung dengan kematian. Misalkan sampai dia barakallahu fikum, qadarallahu ma syaa fa'al, ternyata anaknya itu dicabut oleh Allah dan dihadapi dengan sabar, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan kesabaran itu jannah. Duru. Bahkan bayi atau anak yang mati belum baligh itu akan menunggu di pintu jannah. Dia tidak akan masuk jannah sampai bapak ibunya ditarik. Nah ini, karena anak itu di atas tauhid. Nah kalau bapak ibunya mukmin bertauhid, bapak ibunya mukminah, dia menunggu. Bukankah ini kebaikan? Kenapa tidak bersabar? Yang ketiga, awmalihi, bentuk ujian kata syekh adalah pada hartanya. Pada hartanya. Antum punya harta, masya Allah. Kadang ujian itu dicoba oleh Allah pada harta kita. Wa nabluukum, dalam ayat surat Al-Baqarah yang sudah lewat, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaw wal ju' wa naqsin minal amwal. Dikurangi harta. Wal anfus, dikurangi jiwa. Was samarat, buah-buahan. Makanya seorang muslim, mukmin, dia harus yakin. Sekecil apapun harta yang dimiliki, selama dari jalan yang halal, dengan tibin nafsu secara yang baik, dan dia maksudkan itu adalah untuk kebaikan kepada Allah, walaupun itu hilang, itu tidak sia-sia. Contoh, ada seorang petani menanam padi. Ya, ada orang ingin nanti kalau saya panen, saya akan bersedekah. Atau kalau saya panen 1 hektar ini, kalau hasilnya bagus, saya akan haji. Misalkan, itu bagus, masya Allah. Niat bagus, tapi qadarullah, ditanam hasilnya bagus. Dia tanam bijinya, dia rawat tanamannya. Qadarullah, pada suatu saat sudah hari hak, pada hari panennya itu, masya Allah, datang perampok. Yang panen bukan dia, malah perampok datang. Wah, yang panen perampoknya. Diangkutin semuanya sampai pohon-pohonnya. Wah, anda jadi panen ini. Bagaimana ini seorang mukmin? Apakah dia akan bersabar datang dengan menghadapi musibah ini, atau malah dia akan menjatuhkan kepada kesyirikan? Perampok mana ini yang garong tanaman saya? Datang ke dukun coba. Nah, ini sudah mulai jual agama. Sabar. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim. Lihat penghargaan Allah kepada orang muslim. Muslimah. Ma min muslimin yaghrisu gharsa. Tidak ada seorang muslim yang menancapkan pohon. Ya, ditancapkan. Pohon apa saja ditancapkan. Slep. Harapannya tumbuh, berkembang, besar, menghasilkan uang. Atau seorang muslim zara'a zara'a, menancapkan biji, memasukkan biji, harapannya tumbuh. Biji tersebut bisa hasil panen bagus. Tapi ternyata apa? Pohon yang dia tanam, biji yang dia masukkan ke dalam bumi, ternyata apa? Setelah hasil panennya bagus, fayakulu minhu ta'irun. Ternyata dimakan oleh burung. Yang panen burung. Au insanun, atau yang panen ternyata siapa? Orang lain. Kita yang nanam, yang panen malah orang lain. Ya? Au bahimah, atau ternyata dimakan oleh bahimah, binatang-binatang. Apakah Allah Ta'ala menghargai jerih payah seorang muslim yang telah mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran? Baik. Ternyata kata Nabi, illa kana lahu bihi sadaqah. Hasil jerih payahnya itu dinilai apa? Sadaqah. Masya Allah. Kenapa mesti seorang itu kemudian tidak bersabar? Sadaqah. Masa sadaqah itu kemudian kita menjadi orang yang tidak suka dengan kebaikan? Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain dengan lafaz yang berbeda, ila yaumil kiamah. Dinilai sedekah sampai hari kiamat. Masya Allah. Antum nanam padi. Dari panennya, atau mengudah mulai ngunding, wah rombongan buruk. dalam hitungan hari habis batinya. Sudah jadi panen ini. Sudah dipasang gambar apa itu untuk ngusir, kasih kaleng biar bunyi, biar burungnya terbang. Ternyata burungnya lebih banyak daripada jumlah yang kita kerahkan dari tenaga dan pikiran. Ternyata barakallahu fikum, ini dia sedekah. Maka bersabar. Seorang muslim itu dihargai oleh Allah jerih payahnya. Baik. Nah, apalagi harta yang dikeluarkan untuk berjuang di jalan Allah akan dibayar oleh Allah dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mau membeli ini. Apa yang Allah beli? Dari harta, nyawa kalian dibayar dengan jannah. InsyaAllah. Harta itu milik Allah. Nyawa itu milik Allah. Surganya milik Allah. Tapi Allah mau menawarkan. Ayo, siapa yang mau beli? InsyaAllah. Luar biasa. Yang kedua, di dalam hadis ini, wafihi dalilun. Ya. Yang kedua, faedah yang kedua tadi, faedah pertama bahwa musibah itu akan menghapus kejelekan. Bahwa musibah itu akan mendapatkan pahala bagi orang yang menginginkan pahala di balik musibahnya. Terus yang kedua, fa fihi dalilun, kata Syekh, di dalam hadis ini juga terdapat dalil ala annal masaib. Di dalam hadis ini juga dalil bahwa musibah-musibah fi nafsi wal walad wal mal takunu kafarah. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa musibah-musibah yang menimpa pada diri seorang anak, harta itu menjadi pelebur kafarah, pelebur kejelekan seorang. Hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'ala khati'ah, sampai ia berjalan di muka bumi dan tidak memiliki kesalahan. Ayat. Sampai dia berjalan di muka bumi ini dan tidak memiliki kesalahan. Jadi kesalahan itu secara bertahap dilebur oleh Allah. Dikurangi. Dikurangi oleh Allah. Oleh karena itu dalam hadis Anas, idza aradallahu bi 'abdi khairan 'ajjala lahu bil 'uqubah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kaum muslimin, para hadirin dan para pendengar sekalian, apa yang dilakukan oleh Allah ini iradatullah, 'ajjala lahu, Allah segerakan bil 'uqubah di dunia. Allah segerakan balasnya di mana? Di dunia. Baik. Kalau Allah menghendaki baik seorang hamba, itu balasan kesalahannya langsung diberikan oleh Allah di mana? Di dunia. Nah, sekarang baik, milih di mana? Dibalas di dunia atau di akhirat? Kalau kita punya kesalahan, ngakui aja, saya punya kesalahan, kepengen dibalas di mana? Kalau bisa sih Allah mengampuni. Tapi kadang Allah menegur dengan sebuah azab agar orang itu sadar. Iya, supaya dia ingat. Kadang diingatkan dengan ucapan tidak dengar. Kadang diingatkan dengan suara keras, tidak ingat. Kadang diberi sedikit ujian. La'allahum yatadarra'un, supaya tadarru. Tadarru itu bahasa Jawanya dp-dp. Dp-dp itu tunduk kepada Allah. Nah, apa itu dp-dp? Rendah diri di hadapan Allah. Ini fungsi ujian. Makanya disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, hadis ini muttafaq alaih, Nabi menceritakan, inna ahwana ahlin nar azaban yaumil qiyamah, sesungguhnya azab yang paling ringan di dalam neraka nanti pada hari kiamat, yudha' fi akhmasi qadamaihi jamratan, kata Nabi, seorang diletakkan di telapak kaki, di bagian bawah telapak kakinya itu jamrotan, dua bara api. Baranya toh ditemplekkan di akhmas bagian bawah telapak kaki. Ternyata kata Nabi, yaghli minhuma dimaghuhu. Dengan bara tadi, yaghli bisa mendidih. Hah? Yaghli bisa menjadikan mendidih dimaghuhu, otaknya. Hadis muttafaq alaih. Dan ini kata Nabi, beliau mengatakan wa innahu la'ahwanu minhum adaba. Itu adalah azab yang paling ringan. Tayyib, di dalam neraka. Ini baru kakinya itu ditaruh apa ini? Bara api. Kepalanya ini sudah, otaknya sudah apa? Umub. Jangan. Masih hidup itu. Kepalanya mendidih, tapi masih hidup. Hidupnya itu untuk merasakan sakitnya api neraka. Hah? Makanya seorang mukmin harus sadar, ujian saya ini masih lebih ringan. Kalau seandainya nanti dibalas di akhirat, wah, na'udzubillah, saya tidak akan sanggup. Meminta tolong kepada siapa? Kalau di dunia diuji sakit, ada dokter. Dada bisa jalan, SMS. Tolong saya diantar ke dokter. Wah, seingan. Ya? Kaki bagian bawah ini ada penyakit yang gawat, kalau tidak dipotong kakinya, bahaya ini. Datang ke dokter, Pak dokter, ini kaki saya kena penyakit ini, kalau tidak dipotong, bahaya ini, bisa menjalar ke atas. Tolong dipotong. Potong. Dipotong pun disuntik dulu. Biar tidak sakit. Sakit. Bius lokal. Tidak sakit. Ya, tidak sakit. Masya Allah. Nah, kalau di neraka, gimana kira-kira? Ada dokter yang bisa turun tangan? Semuanya bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Makanya, barakallahu fikum, kita bersyukur kalau dibuka oleh Allah mutobat. Alhamdulillah, Allah memberikan teguran. Mungkin ini kesalahan saya, mungkin ini kekeliruan saya, sehingga Allah Ta'ala menunda azabnya di akhirat, dan Allah cobakan kepada kita musibah di dunia, itu fungsinya untuk kafarah. Oleh karena itu disebutkan dalam surat Thaha, gimana ayatnya? Wal azabul akhirati asyaddu, wal azabul akhirati asyaddu wabqa, ya. Dan azab akhirat itu asyad, mana asyad? Lebih berat. Wabqa, dan lebih kekal. Nah, oleh karena itu kafarah di dunia ini adalah sebagai bentuk kebaikan kita. Misal orang berzina, apa hukumannya di dunia? Dalam Islam, kalau dia itu sudah bersuami, beristri, dan terbukti, dia apa kan? Dirajam. Pakai batu, tuk-tuk-tuk-tuk, naik mati. Walhamdulillah, itu taubatnya, kalau dia taubat yang jujur, dihapus, di akhirat dan dia azab lagi. Pekan toh? InsyaAllah. Kalau dia orang belum menikah, dicambuk. 100 kali, cambukan. Dibuang ke negeri asing, setahun. Dijauhkan dari maksiat. Karena maksiat itu jangan sampai terulang lagi. Maka dijauhkan, dipisahkan dari tempat dia berbuat maksiat. Ini di dunia. Ya? Itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Barakallahu fikum. Para hadirin dan para pendengar sekalian. Nah, sehingga kata mu'alleh, hatta yamsi alal ardi, sehingga dia berjalan di muka bumi ini, walaysa alai khati'ah. Walakin hadza idza sabara, namun syaratnya kalau dia bersabar. Diuji bersabar. Amma idza tasakhadha fa inna min man tasakhadha falahu sukhtu wallahu al-ma. Adapun kalau dia diuji tapi malah tasakhut, apa tasakhut? Jengkel marah. Ya, dengan ujian tersebut. Kalau dia marah dengan ujian tersebut, barakallahu fikum, falahu sukh, maka dia mendapatkan murkanya Allah. Ya. Jadi ketika diuji dengan sebuah ujian, anak, harta, diri, diuji dengan berbagai macam musibah, diterima dengan ridho. Kalau bisa diapakan? Disyukuri. Kenapa disyukuri? Karena kalau ingat, pahalanya sangat besar dan dihapusnya kesalahan itu suatu nikmat yang besar pula. Sebagaimana hadis yang sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ujian, besarnya balasan dengan besarnya apa? Ujian. Balasan itu tergantung ujiannya. Wa inna wa idza habballah ta'ala qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji. Jadi ujian itu bukti Allah mencintai kita. Kalau kita ngaku mukmin, mukminah, muslim, muslimah, pasti Allah akan berusaha untuk mencoba dan mendekatkan diri kita dengannya dengan bentuk ujian. Dengan ujian itu kata Nabi akan diketahui dua keadaan. Yang pertama, faman radhiya falahu ridho. Golongan orang yang ridho dengan ujian. Nah, orang yang ridho dengan ujian mendapatkan keridhoan. Ridho itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa ya? Rela. Ya? Rela. Menerima apa? Keputusan Allah. Itu akan mendapatkan keridhaan. Tak golongan yang kedua kata Nabi, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka, jengkel, tidak ridho, maka dia mendapatkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijadikan golongan orang yang selalu ridho. Bukan sabar, tok. Sabar wajib. Ridho di atasnya. Ya? Sabar itu perintah Allah. Ya? Dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujian dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Apalagi di hari-akhir yang penuh dengan ujian. Di hari-hari akhir. Mendekati yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk berusaha mendekatkan diri, berhati-hati dari fitnah-fitnah, ujian-ujian pada diri agama kita, pada agama kita. Karena kita ingat akan doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah-musibah itu menimpa pada agama kami. Kalau musibah menimpa harta, orang sadar punya motor hilang, ilahi motornya hilangin, musibah, dia sadar. Tapi kadang orang itu tidak sadar kalau akidahnya itu dicuri. Dengan apa? Akidah dicuri dengan kerusakan-kerusakan keadaan zaman sekarang. Kerusakan di sekitar kita itu bisa mencuri agama kita kalau kita tidak membentengi kerusakan akidah, kerusakan akhlak, kerusakan manhaj. Baik. Ini jangan sampai musibah menimpa agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah. Janganlah Kau jadikan musibah itu justru menimpa agama kami. Kita tidak mengenal sunnah sehingga terjatuh kepada bid'ah. Kita tidak mengenal tauhid sehingga terjatuh kepada syirik wal iyadu billah. Ini akibatnya lebih berat. Ya. Baik. Inilah hadis yang ke-25 atau 49 dan kita lanjutkan insyaallah pada hadis berikutnya. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.